Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Masalah sholat Jumat di tanah lapang atau di jalan raya pada saat kondisi tertentu. Dalam masalah ini dalam kitab-kitab fikih dikatakan ittafaqa jumhurul ulama, sepakat jumhur mayoritas ulama dari tiga mazhab. Yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Syafi'i, yang ketiga mazhab Hambali. Tiga mazhab sepakat. Adapun yang mengatakan sholat Jumat mesti di masjid, itu hanya satu mazhab saja, yaitu mazhab Maliki, minoritas. Sedangkan jumhur mayoritas mengatakan boleh sholat di tanah lapang atau di jalan meskipun masjid ada, pada saat kondisi tertentu. Jadi jangan gara-gara ini nanti orang hanya sholat di jalan raya pada kondisi tertentu. Misalnya menurut mazhab Hanafi dikatakan la yushtaratu, tidak disyaratkan lisihatil jumu'ati, untuk sahnya sholat Jumat, antakuna fil masjid, tidak mesti di masjid, bal tasihu fil fada, sah jika dilaksanakan di fada, tanah lapang, bisyartin, dengan syarat alla yabu'uda anil misri, tanah lapangnya itu tidak terlalu jauh dari pemukiman masyarakat, bi akthar min farsah, lebih dari satu farsah. Begitu disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah, fikih empat mazhab. Adapun menurut Imam mazhab Hambali dalam kitab Al-Insaf, wa yajuzu iqamatuha fil abniyatil mutafarriqati, boleh melaksanakan salat Jumat fil abniyati, dalam bangunan-bangunan, dalam gedung, dalam idza syamilaha ismun wahidun, kalau tempat itu seperti masjid, artinya bisa dilaksanakan sholat beramai-ramai, bukan ruang yang kecil, maka boleh dilaksanakan. Ini menurut mazhab Hambali. Sedangkan menurut mazhab Asy-Syafi'i, maka disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra karya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, ala annal jumu'ata, bahwa sholat Jumat itu la yushtaratu, tidak disyaratkan lisihati iqamatiha al-masjid, tidak disyaratkan mesti dalam masjid, artinya di luar masjid, di tanah lapang, di jalan raya, dalam kondisi tertentu sah. Kama sarrahu bihi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama secara jelas, falau aqamuha fi fada'in, seandainya dilaksanakan di tanah lapang, bainal umuran, di antara gedung-gedung, ada di tanah, sahat, maka salat Jumat itu sah. Adapun dalam kitab Tarhut Tasrib, masih mazhab Syafi'i, inna iqamatal jumu'ati, sesungguhnya pelaksanaan salat Jumat la takhtassu bil masjid, tidak hanya dilaksanakan di masjid, bal tuqamu fi khutbat, bal tuqamu, akan tetapi boleh dilaksanakan fi khutbatil abniyati, pada lorong, pada jalan, di antara gedung-gedung. Oleh sebab itu tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi jangan gara-gara video ini lalu orang melaksanakan nanti setelah selesai acara kondisi tertentu, lalu pegawai kantor tetap sholat di masjid, tetap melaksanakan sholat Jumat di masjid dalam kondisi normal. Adapun kita akan menolong agama Allah, nanti pada tanggal 212, tanggal 2 Desember 2016, menolong agama Allah, waktunya orang ramai, masjid penuh, sholat di jalan raya, ada imam, ada khatib, maka tidak ada halangan sama sekali. Inilah cara kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat munkar. La yushikanna ayyaba'athallahu 'alaikum 'iqaban, kalau tidak kamu lakukan, Allah akan menurunkan hukuman. Summa tad'unahu, kemudian kamu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Ali Ad-Daqaq berkata, as-sakitu 'anil haqq, orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, syaitan akhras, maka dia adalah syaitan bisu. Tetap salat Jumat. Adapun masalah ini sudah kita selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.